Oke, masih dalam suasana Jackson bersama Cukeber, Monata, Max Pro Soceng, Ramayana dalam sebuah lagu Mama. Hatimu seputih salju, lestari cintamu. Sahitnya derita, pedihnya jiwa, kau telan semua. Pengabdianmu, kau juga sebagai temanku, bahkan kau pengganti hidupku. Seluruh hidupmu kau baktikan demi cintaku, bahkan kau relakan. Hatiku terharu, bertambah tua cintaku. Mama kau puspita belahan jiwa, mama kau puspita. Putihnya hatimu seputih salju, lestari cintamu. Kalitnya derita, pedihnya jiwa, kau telan semua demi diriku. Kesetiaan